Gerakan alam semesta, bisik daun pinus, selamat datang yang penuh ramah, yang membalur luka dalam lara, yang menyejukkan sukma dalam duka, dalam suka. Desa-desa air dan ranting gemersih,